temo massa estar sin pan. Se l'alça per estiu. Panturan dan hempasan terpahan di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras. Namun kau tetap tabah. Oh, bisa nggak? Meski nafasmu kadang tersenggak, memikul beban yang makin berat, kau tetap bertahan. Kau telah mengerti dan merah jalan ini. Seribu tulang pipimu dan berat percobaan. Thank you. Udah? Yang itu? This is Vianisi gak masuk juga? Kenapa? Kenapa?